Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din wa salatu wassalamu 'ala asyrafi anbiya'il mursalin nabiyyina Muhammadin al-amin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kita tahu bersama jamaah bahwa ilmu yang harusnya kita miliki adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang diucapkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufil. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal. Walaupun hafalan itu penting, walaupun hafalan itu penting. Dan Imam Syafi'i rahimahullah itu salah satu simbol hafalan, ikonnya hafalan itu beliau rahimahullahu taala. Tapi begitulah hakikat ilmu yang boleh sampaikan, bahwa intinya itu bukan hafalan, tapi intinya adalah seberapa manfaatnya ilmu kita tersebut. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga beliau dan para sahabat beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang diterima oleh umat dan diajarkan oleh para ulama di tengah-tengah masyarakat umum, dan hasilnya dengan taufik Allah sudah terbukti jutaan orang itu berubah menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bertakwa dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka dididik dengan Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih masuk ke dalam bab an-nasiha di hadis yang pertama. Dan kita sudah jelaskan bahwa nasiha itu adalah ikhlas, al-khulus, as-sidqu, al-mula'ama baina syai'ain, al-khiyatah. Nasihat itu adalah ketulusan, kemurnian, keikhlasan, kejujuran, dan bagaimana membangun hubungan dan menyambung antara dua hal yang mungkin sebelumnya berjauhan atau sebelumnya terpisah. Lalu nasihat inilah yang menyatukan dan mengeratkan. Makanya secara bahasa nasihat itu bisa bermakna jahitan, al-khiyatah. Dari sini kita bisa mengerti bagaimana Nabi SAW bersabda ad-dinun nasihah dalam hadis Tamim Ad-Dari ini, agama itu adalah sebuah nasihat. Nasihat untuk siapa? Lillah. Atau nasihat bagi siapa? Bagi Allah. Yaitu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan, kejujuran, keikhlasan, dan enggak ada kepentingan apapun. Dan bagaimana kita dekat sama Allah Tabaraka wa taala. Lalu berikutnya nasihat bagi kitab suci Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Maksudnya adalah membangun hubungan dengan Al-Qur'an, erat dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika kita membaca atau belajar tahsin, membelajar membaca Al-Qur'an atau menghafal, itu enggak boleh ada kepentingan kecuali mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada tendensi kecuali tulus dan murni mencari ridha Allah Jalla wa'ala. Itulah nasihat yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Al-Qur'anul Karim. Lalu kita lanjutkan kemarin itu nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasul-Rasul Allah. Jadi maksudnya adalah membangun hubungan dengan Nabi SAW, dengan sunnah Nabi SAW. Dan lagi-lagi dilakukan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan tidak ada kepentingan. Saat kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, tidak ada kepentingan di sana. Saat kita berusaha menjalankan, tidak ada kepentingan di sana. Pada saat kita berusaha mendakwahkan, itu benar-benar semuanya murni karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya, wali a'immatil muslimin. Yang berikutnya itu nasihat kepada atau nasihat bagi imam-imam kaum muslimin. Bagi imam-imam kaum muslimin. Apa ini atau siapa yang dimaksud imam-imam kaum muslimin? Para ulama mengatakan kalau kita mendengar imam-imam kaum muslimin, imam itu artinya pemimpin. A'imah itu bentuk plural dari imam. Dan yang dimaksud imam adalah pemimpin, dan yang dimaksud di dalam agama kita itu ada dua. Pertama, imamatun fiddin dan imamatun fisultah. Kata al-imam Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang lain, kalau kita mendengar kata imam atau pemimpin, itu artinya imam dalam agama, yaitu ulama. Karena tugas ulama adalah memimpin umat melewati segala ujian-ujian di dunia agar dengan taufik Allah bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa sampai ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa sampai ke ma'rifatillah azza wajalla. Jadi tugas mereka kan memimpin umat, mengarahkan ke kanan nih, ke kiri, ini gak boleh, ini wajib, ini haram. Itu kan memberikan bimbingan, guidance, dan arahan. Dan mereka harus memimpin. Mereka harus memimpin dalam agama. Makanya ulama. Dan yang kedua, imama fi sultah, kata al-imam Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan para ulama yang lain, yaitu pemimpin dari sisi kekuasaan. Dari sisi kekuasaan. Nah, kedua pihak ini itu masuk ke dalam hadis ini, li'a'immatil muslimin. Li'a'immatil muslimin. Sehingga artinya kita harus atau kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk punya hubungan baik dengan ulama dan pemimpin atau pemerintah sesuai dengan kadar atau kondisi atau peran kita masing-masing di tengah-tengah masyarakat. Mereka, pemimpin-pemimpin tersebut, harus disikapi dengan hubungan baik, karena itulah nasihat khiyatah, membangun hubungan atau menjahit hubungan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kita harus menjaga hubungan baik dengan ulama dan dengan pemimpin atau pemerintah yang memiliki kekuasaan. Itulah nasihat kepada a'immatil muslimin. Dan ketika kita berhubungan baik dengan mereka, gak boleh ada maksud apapun, gak boleh ada kepentingan, gak boleh jadi penjilat, gak boleh mengharapkan project, gak boleh mengharapkan tender dan lain sebagainya, tapi semata-mata hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsepnya bukan ABS tetapi nasihat. Dan dalam salah satu bentuknya adalah memberikan masukan dan mengingatkan jika ada kesalahan. Tapi semuanya dibangun di atas menginginkan yang terbaik untuk semua pihak, menginginkan yang terbaik untuk mereka. Dan ini penting, ini sangat penting hadirin. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, itulah makna nasihat secara umum, secara global ke ulama dan ke penguasa atau pemimpin yang berkuasa. Jadi yang ada di benak kita simple dulu, berarti kita diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik dan punya hubungan baik dengan ulama dan dengan pemimpin atau penguasa, dan itu semata-mata hanya karena Allah, hanya mencari wajah Allah, ikhlas murni dan menginginkan yang terbaik untuk mereka. Masih ingat definisi nasihat yang dijelaskan Al-Imam Ibn Al-Athir, iradatul khair lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan untuk yang dinasehati gitu. Jadi kita tuh bukan, kalaupun ada yang memberikan masukan dan nasihat kepada penguasa atau pemerintah, gak ada niatan untuk, atau gak boleh ada niatan untuk menggulingkan kekuasaannya atau menggantikan dan seterusnya, tetapi semata-mata ingin yang terbaik buat mereka, jangan sampai mereka salah. Karena kalau mereka keliru, hisab mereka di akhirat sangat-sangat berat. Nah kita sebagai kaum muslimin gak ingin ada satupun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, narasi ini yang harusnya kita bangun bersama-sama. Jadi benar-benar, masih ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madzluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Ya Rasulullah, kalau nolong yang terzalimi kita udah ngerti, gimana nolong yang zalim? Cegah dia. Karena kalau siapapun di antara kita melakukan kezaliman atau kemaksiatan, maka dia diancam azab dan siksa atau hukuman dari Allah, dan kita gak mau itu terjadi. Maka kita berusaha menolong dia dari hal itu semua. Nah kalau spirit ini benar-benar meresap di dalam diri kita, itu kita akan kuat secara pribadi dan sangat kuat secara masyarakat hadirin. Jadi itu poinnya. Jadi kita diminta punya hubungan baik, menjaga hubungan baik dengan ulama dan dengan pemerintah atau penguasa, dan itu semata-mata dilakukan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, gak ada kepentingan, dan semata-mata ingin yang terbaik buat mereka. Itu pokoknya, semata-mata ingin terbaik buat mereka. Nah hadirin Allah muliakan, adapun secara sedikit terperinci ketika kita berbicara tentang nasihat bagi ulama, maka kata para ulama kita, atau bagaimana sih menginginkan atau berhubungan baik dengan ulama, kan gitu ya, bagaimana sih cara berhubungan baik dengan ulama, Di antara cara berhubungan baik dengan ulama atau nasihat kepada dengan bagi mereka adalah dengan mempelajari ilmu mereka. Ah itu. Ini kita bicara agak terperinci nih, tapi nggak komprehensif karena terlalu panjang. Tapi di antara hal-hal yang ditekankan agar kita bisa punya hubungan baik dengan ulama adalah dengan mempelajari ilmu mereka. Kata Syekh Utsaimin, wa an yahrisal insanu ala talaqqi ma indahum min al-ilm fa innahum al-wasitatu baina ar-rasul wa baina ummatih, yaitu dengan semangat mempelajari ilmu mereka karena mereka adalah jembatan antara rasul dan umat. Gitu loh. Kita ngerti dari mana sunnah Nabi? Ya dari ulama. Ini kita tahu sunnah-sunnah Nabi SAW dalam beberapa bab. Itu kan salah satu contoh dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di kitab Riyadhus Shalihin. Gitu loh. Lalu dijelaskan para ulama-ulama kita. Jadi hadirin sekalian, maksimalkan keberadaan ulama atau ahli ilmu. Bangun hubungan baik dengan mengkaji dan mempelajari ilmu mereka sebelum mereka menghilang atau meninggal. Karena hilangnya ilmu itu kata Nabi SAW biqabdil ulama, dengan diwafatkan para ulama, diwafatkan para ahli ilmu. Jadi maksimalkan untuk belajar dan menimba ilmu dari mereka. Itu hadirin, itu sangat penting. Lalu diantaranya juga bagaimana membangun hubungan baik dengan ulama dan ahli ilmu. Senantiasa memenuhi hak mereka dan berbuat baik serta berkhidmat kepada mereka. Gitu. Jadi menunaikan hak ahli ilmu atau ulama, berbuat baik dan berkhidmat, melayani gitu loh. Berkhidmat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Laisa minna atau laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqo." Bukan bagian dari umatku. Bukan bagian dari umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak tahu haknya ahli ilmu. Itu Nabi tegas, bukan dari umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, yang lebih senior, dan tidak menyayangi yang lebih muda atau yang lebih junior dan tidak tahu haknya ahli ilmu. Nabi SAW secara tegas menyatakan bukan dari umatku. Kan repot nih, jadi kita nih umat siapa nih? Ulama itu harus dijaga haknya. Hadirin Allah muliakan. Dan yang menariknya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ini dengan hal yang sangat sederhana tapi dalam. Saking sederhananya banyak kita tuh yang enggak. Masih ingat kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir dalam surat Al-Kahfi? Kita tahu Nabi Musa itu sendirian atau bareng seorang sosok? Bareng sosok. Siapa dia? Yusha' bin Nun, muridnya Nabi Musa pada saat itu. Yusha' bin Nun. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Kahfi tentang Yusha' bin Nun? Yusha' bin Nun pada saat itu adalah sosok yang belajar dengan Nabi Musa, mengikuti Nabi Musa, murid Nabi Musa. Tapi bagaimana Allah memanggil Yusha' bin Nun di dalam surat Al-Kahfi? Apakah Allah mengatakan Nabi Musa berbicara dengan muridnya? Bukan. Nabi Musa berbicara dengan sahabatnya? Bukan. Tapi Allah menyatakan wa idz qala Musa li fatahu. Gitu. Wa idz qala Musa li fatahu. Surat Al-Kahf 60. Dan ketika Nabi Musa berkata kepada fatahu, di antara mana fata itu hamba sahaya. Hamba sahaya. Fata bisa bermakna lebih dari satu ya, bisa bermakna anak muda. Tapi dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi dan lain-lain, yang dimaksud dalam ayat ini adalah fata ini artinya hamba sahaya. Padahal Yusha bin Nun bukan hamba sahaya. Bukan. Bukan hamba sahaya. Namun ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa murid itu saking sayangnya sama gurunya, saking tahu hak gurunya, saking berkhidmat kepada gurunya, saking melayani gurunya, maka dia seperti hamba sahaya dari sisi berkhidmat. Bukan berarti dihukumi dengan hukum hamba sahaya dalam ilmu fikih, itu terlalu panjang. Tapi dalam berkhidmat, dalam melayani dan membalas jasa gurunya. Dan itulah yang ditangkap oleh para ulama, seperti yang dikatakan Syu'bah bin al-Hajjaj atau Muhammad bin Ali al-Udfuwi. Beliau mengatakan idza ta'allama al-insanu min al-'alim wastafada minhu al-fawaida fahuwa lahu 'abdun. Apabila seseorang belajar dari seorang ahli ilmu dan mengambil manfaat yang banyak, maka dia itu seperti hamba sahaya. Gitu. Makanya hadirin yang Allah muliakan, Muhammad bin Sirin pernah bercerita bahwa beliau tuh melihat bagaimana Al-Imam Abdurrahman bin Abi Layla bersama murid-murid beliau. Murid-muridnya Abdurrahman bin Abi Layla. Kata Muhammad bin Sirin, yu'adzimunahu wa yusawwidunahu wa yusharrifunahu mithlal amir. Itu murid-muridnya Abdurrahman bin Abi Layla memuliakan beliau, meninggikan beliau dan menghormati beliau itu seperti menghormati seorang pemimpin atau raja atau presiden gitu loh. Sangat berkhidmat. Itu para ulama kita, makanya ilmunya berkah. Dan itulah nasihat. Dan ini bukan hanya Abdurrahman bin Abi Layla semata, Imam Malik pun juga demikian. Dijelaskan oleh Yahya Al-Mausili rahimahullah, beliau mengatakan ra'aitu Malik bin Anas ghaira marrah. Saya tuh melihat Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i ya hadirin, itu lebih dari satu kali. Wa kana bi ashabihi min al-i'zami lahu wa tawqiri lahu. Dan murid-murid beliau itu benar-benar memuliakan dan meninggikan beliau. Wa idza rafa'a ahadun sautahu sahu sahu bihi. Dan kalau ada satu dari mereka mengangkat suaranya kurang sopan gitu depan Imam Malik, itu langsung diteriaki, artinya di-cut oleh murid-murid yang lain, artinya diingkari, ditegur, enggak boleh begitu bicara sama guru. Enggak boleh suara tinggi. Gitu hadirin. Bagaimana para ulama? Tapi mereka enggak gulu. Mereka tuh enggak offside gitu loh. Itu memuliakan. Makanya kan Allah menggunakan fatahu mamluk. Gitu loh. Tapi enggak gulu. Enggak fanatik. Tapi memuliakan. Bedakan antara memuliakan dengan fanatik dan gulu. Gulu itu berlebih-lebihan, offside itu gulu, berlebih-lebihan. Buktinya apa? Nah ini kita catat baik-baik. Buktinya salah satu bentuk nasihat bagi ulama atau ahli ilmu adalah memberikan masukan atau mengingatkan jika mereka khilaf atau melakukan sebuah kesalahan. Gitu. Nah, ini menunjukkan enggak fanatik. Ini menunjukkan tidak gulu. Namun kata para ulama, dengan adab dan kelemah lembutan yang tinggi, gitu loh. Dan enggak boleh menyakiti perasaan beliau-beliau tersebut. Gitu loh. Harus dengan adab dan cara yang mulia. Kalau kita maksudnya nasihat, gitu. Nasihat kan ketulusan, keikhlasan, ingin yang terbaik. Tapi kalau maksud kita menjatuhkan, ya celah aja, caci maki aja, permalukan aja. Tapi kalau maksud kita nasihat, sebagaimana yang diperintahkan Nabi SAW, nggak boleh, kecuali dengan bahasa yang halus, bahasa yang lemah lembut, dan seterusnya. Makanya diantara contoh, dan banyak contoh masalah ini, apa yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini contohnya. Ketika Al-Qadi Abu Abdillah, atau Al-Qadi Abu Abdillah, itu memberikan masukan atau koreksi kepada Syekh, gitu, guru beliau nih, Syekh Abu Bakar Al-Khwarizmi. Abu Bakar Al-Khwarizmi. Nah ini. Nah ini ada ibnunya nih. Masih ingat gak antum yang terjadi dia dengan abi antum? Enggak. Kan nama antum Ibnu Khwarizmi. Ya. Nah ini menarik, coba kita lihat. Jadi Al-Qadi Abu Abdillah itu menyampaikan, Al-Qadi Abu Abdillah menyampaikan, darasna yawman, atau maaf, darasana yawman Abu Bakar Al-Khwarizmi. Di suatu hari Abu Bakar Al-Khwarizmi mengajarkan kami sebuah hal. Fahaka fi tadrisihi an Muhammad ibn al-Hasan syai'an wahima fi hikayati. Lalu di tengah-tengah pengajaran beliau menyampaikan sebuah riwayat dari Muhammad bin al-Hasan. Namun beliau itu waham, agak rancu gitu dalam menyampaikan itu. Wa kana Muhammad qad nassa fil jami' shaghir ala khilafihi. Dan Muhammad bin al-Hasan membawakan kisah itu dalam kitab beliau Al-Jami' As-Saghir. Dan dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, riwayat atau ceritanya beda dengan yang disampaikan oleh siapa? Abu Bakar Al-Khwarizmi, gurunya nih. Kok beda ya? Beda. Berarti gurunya ini benar apa salah? Ini arahnya salah nih gurunya nih. Beda dengan referensinya. Nah, gimana nih murid ketika ngelihat seorang ulama atau ahli ilmu salah, gimana caranya? Langsung, mohon maaf saya ingin koreksi Anda. Enggak, bukan begitu ya. Kayaknya antum kurang baca deh. Wah, masya Allah, belagu banget antum kurang baca. Lihat bagaimana adabnya. Falamman qadat tadrisuhu, ketika kajiannya selesai, kajian beliau selesai, taraktul i'adata ala al-ashabi wa madaitu ila Abi Bakar wa qad dakhala manzilahu. Ketika kajian selesai atau kelas selesai, aku enggak pulang bareng-bareng teman-temanku, tapi aku berusaha mengejar dan bertemu dengan guruku Syekh Abu Bakar Al-Khwarizmi. Ternyata beliau sudah masuk ke rumah beliau, wa qad dakhala manzilahu. Jadi, sudah masuk ke rumah. Wama'i kitabil jami' li Muhammad bin Hasan. Dan pada saat itu aku membawa buku Al-Jami'us Saghir karya Muhammad bin Hasan. Ininya apa referensinya nih. Wasta'dzantu ala Abi Bakar. wa adina li bin dukhul. Maka aku minta izin, aku ucapkan salam, aku minta izin untuk masuk, dan guruku Abu Bakar Al-Khwarizmi fa adina li fid dukhul. Beliau mengizinkan aku masuk. Fa dakhaltu wa sallamtu alaihi thumma qultu lahu. Maka aku masuk ke rumah beliau, lalu aku ucapkan salam dan aku menyampaikan, hahuna babun fihi syai'un qad ushkila alai. Ya Syekh gitu, hafizukumullah. Ini bukunya Al-Jami' As-Saghir. Dan dalam buku ini tuh ada sebuah pembahasan, sebuah bab yang sulit bagiku, yang agak rumit bagiku, yang kayaknya aku agak gak ngerti nih gitu loh. Wa ahtaju ila qira'atihi ala syekh, dan aku butuh dibimbing oleh guru gitu loh, untuk memahami pembahasan ini. Aku butuh baca di depan syekh gitu loh, baca, dibimbing, diarahkan, diterangkan. Masya Allah ya gitu loh. Jadi aku butuh nih, aku gak ngerti gitu loh, aku gak ngerti, kurang jelas gitu loh katanya gitu. Itu yang dipahami kan oleh seorang guru ketika muridnya bilang begitu, padahal belum mengerti gitu loh. Faqala if'al, kalau gitu oke, silakan baca gitu. Nanti saya jelasin insyaallah. Faqaratu min فقرأت من قبل الموضع الذي قصدت لأجله إلى أن انتهيت إليه وجاوزته. Masya Allah nih. Jadi Al-Qadhi Abu Abdullah ini muridnya, itu beliau start baca dari sebelum pembahasan yang dimaksud. Itulah. Terus masuk ke pembahasan, lalu dilanjutkan. Wajawaztuhu, dilanjutkan. Lihat bagaimana ngejaga perasaan gurunya tuh. Karena kalau to the point, ah ini pembahasan tadi nih, gitu ketahuan. Enggak. Atau bisa, oh, lo moji gua ya. Enggak juga. Tapi dibaca mungkin dari 2-3 halaman sebelumnya, terus masuk, terus lanjut terus gitu loh. Lihat para ulama ya, adabnya tuh luar biasa. Nas ini benar-benar nasihat ini hadirin. Ingin yang terbaik buat ulama atau ahli ilmu atau gurunya. Faqala Abu Bakar, dan yang namanya ulama kan cerdas ya hadirin, pintar, ngerti nih. Faqala Abu Bakar, qad hakaina fi darsi an Muhammad bin Hasan syai'an wan nas wa nasu ha huna anhu bi khilafi wa huwa kadza fa arif al ashaba dhalika hatta yadhkuruhu wa yu'alliquhu ala sawab aw kama qala. Ngerti gak? Jadi kata gurunya, qad hakaina fi darsi an Muhammad bin al-Hasan syai'an wa nasuha huna anhu bi khilafihi wa huwa kadza atau wa huwa hakadha fa'arif al-ashab dhalika hatta yadhkuruhu wa yu'alliquhu ala sawab. Tadi kita mengkaji riwayat ini. Jadi tadi kajian tadi ini kita kan membahas hadirin, dan ternyata berbeda dengan keterangan di buku ini dan yang benar di buku ini. Sekarang sampaikan ke teman-temanmu bahwa ini yang benar, dan kasih catatan yang tadi aku sampaikan keliru dan ini yang benar. Selesai. Dan gak dibahas sama gurunya. Gurunya ngerti, ini murid ingin kasih masukan. Gurunya kan enggak bilang, "Oke, saya terangkan ya, blablabla." Enggak, karena bukan itu poinnya. Poinnya guru, muridnya yang kasih masukan, tapi dengan adab yang sangat tinggi. Nah, gurunya ngerti, "Oh, Masya Allah nih murid nih." Maka udah langsung to the point gurunya. "Oh ya, berarti saya salah. Yang benar ini." Lihat gurunya juga enggak sombong. Enggak menolak kebenaran. Enggak mentang-mentang yang kasih masukan muridnya, makanya baca tuh jangan satu nuskhah, baca yang lain. Gitu. Ini belum ilmu ente nih, nanti makomnya nanti. Padahal salah gitu. Nanti anak revisi satu bulan lagi kan juga murid-murid pada lupa. Kan begitu. Lihat, jujur dan ngerti poinnya. Nah, kadang-kadang murid-murid tuh pikir gurunya tuh polos atau bodoh. Jadi terlalu tenang, guru kita nih kalau benar-benar ulama tuh pintar. Jadi bicaranya juga dengan bahasa yang tepat, hati-hati. Apalagi kalau ulama-ulama besar atau ahli-ahli tinggi, kan lagi-lagi innal labiba bil isyarat yafhamu. Orang-orang cerdas itu cukup dengan isyarat. Orang-orang bodoh itu dipukulin dulu baru ngerti. Orang-orang besar tuh seringkali bicaranya tuh gak to the point dan blak-blakan gitu, vulgar, enggak kan. Bicara tuh diplomatis dan seterusnya, tapi semua sama-sama tahu, oh maksudnya ini, maksudnya itu. Lihat gurunya Syekh Abu Bakar tuh ngerti, murid saya ingin mengkoreksi dan beliau benar, saya salah, udah sampaikan lah. Jadi gitu kan, beliau gak, jadi gak ngerti yang mana mas, enggak kan, gak bilang gitu kan, langsung sampaikan ke teman-teman, saya salah dan tolong dibenarkan, diluruskan. Itu baru itu loh, kalau kehidupan kita tuh kayak gini kan indah ya jamaah ya. Jadi kan gak perlu ada ribut-ribut gitu loh, atau perang di sosial media segala macam. Ya tapi itu tadi, nasihat tuh susah memang, karena nasihat itu kemurnian, ketulusan. Dan kita sampai karawat ini bukan berarti kita udah bisa, enggak, tapi inilah cambuk bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Dan lihat para ulama, ilmu tuh mewah hadirin, dunia ilmu tuh dunia yang penuh dengan kemewahan. Lihat bagaimana sikap, cara. Hadirin, kalau caci maki orang sih gak perlu sekolah, gak perlu belajar. Kenapa kita belajar, kenapa kita ngaji, kenapa kita nuntut ilmu? Agar kita punya level diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Wih, luar biasa deh. Nah ini menunjukkan memuliakan itu bukan fanatik, bukan gulu, bukan. Kalau guru gak dikoreksi, guru saya yang paling benar dan gak mungkin salah. Ini dikasih masukan, tapi caranya itu berkelas. Caranya berkelas. Tahu bahwa nih, ulama nih punya jasa besar kepada kita. Kita aja belum bisa balas jasa-jasa mereka, masa nyakitin perasaannya. Itu hal yang penting yang perlu kita camkan. Dan kita harus kembali ke kehidupan mereka biar kita ngelihat sendiri gimana ya mereka tuh. Jadi harus ada koreksi, saling mengkoreksi. Makanya kata Al-Imam Muhammad bin Sulaiman, ulama itu kan gak maksum. Gak ada ahli ilmu atau ulama yang maksum, yang terbebas dari kesalahan. Bahkan kalau ada ulama namanya Muhammad maksum pun, Ustadz maksum tuh gak maksum hadirin gitu loh. Tapi kita harus muliakan gitu. Dan kalau salah saling mengingatkan gitu. Gak ada yang terbebas dari kesalahan. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itulah. Jadi belajar dengan mereka, dengan ulama-ulama kita, lalu bagaimana menunaikan hak mereka, berkhidmat kepada mereka, berbuat baik dengan mereka, bersyukur, dan itu semua bukan masuk ke dalam gulu dan fanatik. Karena di poin berikutnya juga kita harus memberikan masukan dan pengingat gitu kalau terjadi khilaf, tapi dengan cara yang sangat elegan gitu loh, cara elegan. Dan kita gak boleh sakiti perasaan mereka, apalagi ngomongin mereka di belakang mereka, apalagi di depan. Makanya kaidah para ulama masih ingat, luhumul ulama masmumah, luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Apa maksud dagingnya ulama beracun? Ini berkaitan dengan surat Al-Hujurat, bahwa gibah itu memakan bangkai. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah anda ingin atau Anda suka memakan bangkai saudara Anda yang Anda gak suka itu. Jadi kan ghibah itu kita semua sepakat seperti memakan bangkai. Nah, bangkai itu kan daging. Nah, kalau yang kita ghibahi atau omongi ahli ilmu, maka bukan hanya bangkai, tapi bangkai itu beracun. Beracun. Makanya hadirin Allah muliakan, orang yang hobinya menggibahi yang lain, apalagi menggibahi ahli ilmu, itu hidupnya akan keracunan, hidupnya akan bermasalah gitu. Seperti orang keracunan. Kalau keracunan gimana sih hadirin? Pernah keracunan makanan gak? Gak pernah. Ada rencana nyoba? Alhamdulillah kalau gak ada. Kita akan keluar minimum tuh ya. Minimum tuh orang kalau keracunan, diantaranya keluar masuk kamar mandi. Udah mules aja udah. Udah pucat tuh muka. Keluar masuk kamar mandi. Buang air, buang-buang air, buang-buang air, buang-buang air, buang-buang air, buang-buang air, buang-buang air, buang-buang air, gitu hadirin. Itu minimum. Nanti terus cairan berkurang karena buang-buang air terus, dan bisa menyebabkan kematian, gitu. Masuk ICU, ICCU itu gara-gara keracunan. Tergantung tingkat keracunannya seperti apa. Nah kira-kira gitu deh. Orang yang kalau gibahin ahli ilmu atau ulama, ini gibah ya. Ghibah itu artinya memang hal itu ada dan diomongin. Gimana kalau itu fitnah gitu loh. Mereka enggak laku atau beliau-beliau itu enggak lakukan itu, tapi difitnah. Itu lebih parah. Ini kita lagi bicara ghibah. Ghibah itu artinya ada terus kita bicarakan, enggak boleh. Beracun deh, benar, beracun. Hati-hati, gak berkah. Ilmu kita gak akan berkah. Kehidupan kita gak akan berkah. Kita kayak hidup kayak orang keracunan. Karena menggibahi orang umum aja gak boleh, apalagi menggibahi ahli ilmu. Dan masih ingat hadis Nabi SAW, hadis Abi Burda, one of Abi Barzah, dalam hadis surat Imam Abu Daud, Abu Barzah al-Aslami, kata Nabi apa? Ya ma'asyalah, man amana bilisanihi, walam yadakhulil imanu qalbahu. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Oh, dalam Nabi SAW. Ini kalimat tajam sekali. Ya ma'asyara man amana bilisanihi, walam yadkhul imanu qalbahu. Wahai orang-orang yang beriman di lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya. La tagtabul muslimin, jangan sekali-kali menggibahi umat Islam. Jangan sekali-kali menggibahi orang-orang muslim. Terus wala tatabba'u auratihim, dan jangan cari-cari kesalahan-kesalahan mereka. Jangan cari-cari aurat-aurat mereka. Jangan suka cari kesalahan orang. Jangan punya hobi cari-cari kesalahan orang. Lalu Nabi katakan apa sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'ullahu auratahu. Barang siapa yang mencari kesalahan saudaranya atau mencari kesalahan kesalahan mereka, orang-orang yang beriman, maka Allah akan mencari kesalahannya. Dalam bahasanya. Pertanyaan, emangnya Allah butuh mencari-cari? Nggak butuh. Allah itu al-alimul khabir. Khabir itu tahu semua yang detail. Jadi kalau pakai bahasa ini itu berarti benar-benar. Wa man yattabi'illahu awratahu atau wa man yattabi'illahu awratahu yafdahu fi baitihi. Dan barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, Allah akan bongkar, Allah akan hancurkan, Allah akan singkap, Allah akan permalukan, walaupun dia lakukan kemaksiatan tersebut atau skandal tersebut atau hal yang memalukan itu di rumahnya yang sangat tertutup, yang sangat privasi dan lain-lain. Itu. Jadi kalau sampai Allah cari kesalahan kita, Allah akan bongkar walaupun kesalahan itu kita lakukan di tempat yang paling tertutup, yang paling kita merasa aman, kayaknya gak mungkin ada orang yang tahu. Apa susahnya Allah bongkar itu? Nanti akan ada aja. Akan ada. Dan betapa banyak skandal-skandal yang muncul ke publik itu, waktu melakukannya pelakunya gak pernah berpikir itu akan kebuka. Gak pernah, dipikir aman, gak ada yang tahu. Ternyata bukan hanya keluarganya yang tahu, satu publik tahu. Gak ada sulitnya bagi Allah. Jangan pernah cari kesalahan orang, apalagi cari kesalahan ulama, apalagi cari kesalahan ahlul ilm. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan, kalau Anda cari-cari kesalahan ahli ilmu, insya Allah ketemu. Karena ulama gak ada yang maksum. Tapi hati-hati dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Hati-hati. Makanya para ulama kita seperti Imam Nawawi itu gak mau dengar hal negatif tentang gurunya, itu gak mau dengar. Yang berkaitan dengan isu dan segala, gak mau. Mereka takut ilmunya gak berkah. Dan takut dibongkar sama Allah. Kita semua punya aib. Kan kita harus mikir ya, kalau misalnya ulama itu bisa salah, ya apalagi kita. Harusnya kan mikirnya begitu. Ya Allah tolong saya. Ini malah dibicarakan. Itu kalau benar, kalau itu fitnah, lebih fatal. Dan bahasa Nabi SAW itu sangat tegas. Ini jadi orang yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya itu baru mengklaim iman dengan lisan, dan iman itu belum masuk ke dalam hati. Simpel, sesimpel itu. Mau penampilannya sangat meyakinkan, mau penampilannya kayaknya nyunah banget, mau Nabi SAW mengatakan kalau kita masih punya kebiasaan atau sifat cari-cari kesalahan orang, cari-cari aib orang lalu dibicarakan, maka kita baru sampai mengklaim iman dengan lisan. Dan iman itu belum masuk ke dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan buka aib-aib kita. Sampai aib yang kita kerjakan di tempat yang kita pikir gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang tahu. Dan itu sangat-sangat real. Hati-hati. Allah itu al-alimul khabir. Ingat, kehidupan ini ada yang ngatur, hadirin. Jadi mungkin ulama itu atau ahli ilmu itu gak ngebalas kita. Atau bahkan mungkin, dan mungkin mereka gak tahu kita ngomongin. Atau seorang guru gak tahu bahwa di belakang beliau itu murid-muridnya ngomongin beliau. Tapi Allah tahu. Alam ya'lam bi'annallaha yara. Tidak kan dia tahu, Allah maha mengetahuinya atau mendengarkannya, maha melihatnya. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi kasih masukan secara natural kita lihat, misalnya ahli ilmu itu oh jatuh dalam atau ada yang keliru, kasih masukan dengan cara terbaik, tapi bukan mencari-cari, bukan berarti mendengarkan omongan orang, bukan berarti membaca tentang beliau hari ini. Kalau kita lakukan itu, siap-siap kita akan duduk di kursi pesakitan yang sama di dunia, dan di akhirat pahala kita akan kita transfer ke orang yang kita gibahi itu. Pahala kita akan kita berikan kepada sosok-sosok yang kita omongin itu. Dan kalau kita gak punya pahala, dosa mereka dihibahkan ke kita. Terus mengapa? Dan kita pada saat itu difonis hanya beriman dengan lisan dan bukan beriman dengan hati. Dan orang yang beriman dengan lisan dan dengan hati kan lebih mengarah kepada munafik, ya kan begitu ya, munafik kan begitu. Walaupun kita tidak langsung menuduh munafik i'tiqadi, munafik akidah, tapi kan munafik arahnya di lisan itu amanah, tapi di hati kan enggak. Di hati kan enggak demikian. Istihza kan, mengolok-olok. Itu hadirin. Yang terakhir biar kita selesai tentang masalah ini, singkat saja. Adapun nasihat kepada penguasa secara sedikit terperinci adalah dengan mentaati mereka selama kebijakan itu bukan kebijakan yang maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan, pemegang kebijakan dari kalangan kalian. Dan yang dimaksud taat di dalam ayat ini, taat dalam surat An-Nisa 59 ini, taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Adapun taat kepada ulil amri, kata Nabi, la ta'ata li makhlukin fi ma'asyati khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika dalam hal yang bermaksiat. Jadi taat kecuali jika hal itu bermaksiat. Dan kalau kita lihat hal tersebut, bukan berarti kita nyinyirin, mencela, mencaci maki, bahkan mengkudeta, memberontak, nggak boleh hadirin. Kalau kita melihat itu, apa perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ah, ini nasihat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, dalam bab kaifa nasihatu ra'iyah lil wulah, itu babnya. Ibnu Abi Asim itu salah satu ulama dulu, punya kitab namanya kitab As-Sunnah, babnya itu bab bagaimana nasihat rakyat kepada pemimpinnya. Lalu beliau membawakan hadis Nabi SAW, man arada an yansah lidhi sultan, barang siapa yang ingin memberikan nasihat atau masukan kepada pemilik kekuasaan, penguasa, falayubdihi alaniyah, jangan diperlihatkan secara terang-terangan, jangan ditampilkan. Walakin ya'khudh biyadih, tapi ambil tangannya. Fayakhluwa bihi, lalu bicara empat mata, bicara private. Fa in qabila minhu wa illa kana qad adda ma alaihi. Kalau diterima alhamdulillah, dan kalau tidak diterima maka dia sudah menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya. Gitu hadirin. Makanya kita menginginkan kebaikan buat beliau-beliau tersebut bukan berarti mengiyakan semuanya. Tapi kita kasih masukan. Tapi masukannya bukan dipublish, bukan ditampakkan, apalagi pakai kata-kata yang tidak elok ya. Tapi empat mata. Itu Itu sabda Nabi SAW, permintaan Nabi SAW. Makanya hadirin Allah muliakan, Usama bin Zaid itu pernah ditanya, ala tadkhul ala Uthman fatukallimuh, apakah engkau tidak bertemu dengan Uthman untuk berbicara dengan beliau? Jadi kenapa sih engkau enggak ketemu Uthman terus nasihatin beliau? Itu di masa Uthman ini. Jadi waktu itu Uthman jadi khalifah. Jadi beliau ditanya, kenapa enggak bertemu dengan Uthman lalu bicara dengan beliau? Lalu apa kata Usama bin Zaid? Salah satu kesayangannya Nabi SAW kan. Atarawna anni la ukallimuhu illa usammi'ukum. Apakah kalian berpikir bahwa aku tidak menasehati beliau kecuali aku ceritakan kepada kalian? Jadi kalau bahasa kita nih, apakah kalian berpikir kalau aku menasehati beliau, aku harus cerita-cerita kepada kalian? Kalau aku nasehati beliau, aku harus laporan sama kalian. Kalau aku nasehati beliau, aku harus publikasi kepada kalian. Wallahi, demi Allah, laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu, demi Allah, aku telah bicara dengan Uthman bin Affan antara aku dengan beliau. Maduna an aftatiha amran la uhibu an akuna awwala man fatahahu. Namun aku tidak mau membuka sesuatu hal, maksud di sini itu fitnah, yang aku tidak ingin menjadi orang yang pertama membuka hal tersebut. Artinya kalau aku cerita-cerita, maka akan jadi bola liar nanti, di inilah, di itulah, segala macam, dan jadi fitnah. Saya gak mau bicara, saya gak mau buka pintu fitnah. Saya nasihati beliau rahasia. Demi Allah, saya sudah bicara antara saya dengan beliau, dan ini sesuai dengan sabda Nabi tadi. Ini sabda Nabi SAW, man arada an yansaliti sultan, barang siapa ingin memberikan nasihat kepada penguasa, jangan ditampilkan. Tapi bicara empat mata, kalau diterima alhamdulillah, kalau gak diterima kita sudah tunaikan tugas kita. Jangankan menasihati pemimpin atau penguasa, menasihati biasa aja, kalau kita nasihati orang depan umum, depan publik segala macam, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu namanya ta'yir kan, itu mempermalukan, bukan memberikan nasihat. Jadi Imam Syafi'i aja gak setuju gitu loh, itu yang bukan penguasa, karena kalau di depan umum itu kesannya menjatuhkan bagi ulama. Dan tugas kita kan bukan kita yang dapat panggung, tetapi bagaimana yang keliru itu jadi lurus, gitu aja. Dan kita gak buka pintu fitnah. Jangan buka pintu fitnah. Kata para ulama, jangan membuat rakyat itu membenci pemimpinnya. Karena kalau membuat rakyat tidak percaya lagi dengan pemimpinnya. Karena kalau itu terjadi, itu akan terjadi fitnah besar. Dan hal yang itu bola liar yang sangat membahayakan. Bisa terjadi chaos, bisa terjadi segala macam. Atau bisa pihak-pihak luar masuk dan seterusnya. Jadi hadirin Allah muliakan, tuluslah, tetap memberikan masukan, tapi dengan adab, dengan bahasa, dan Nabi minta kita tidak di muka umum atau tidak di ranah publik bicara secara private atau dari link private yang kita ketahui. Fattakullah mastata'tum. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, menarik. Kata Ibn Al-Qayyim, wa min daqiqil fitnah, dan salah satu hal yang apa ya, salah satu bentuk dari kecerdasan. Tetapi ini hal detail gitu, hal detail dari kecerdasan yang mungkin gak disadari atau gak dingehin sebagian orang. Annaka la tarudda 'alal muta' khata'ahu bainal mala'. Ini kecerdasan, tapi ini dakik gitu loh. Ini benar-benar detail, ini terperinci. Yaitu engkau tidak membantah orang yang punya pengikut, orang yang dituruti, yang diikuti, yang ditaati di hadapan publik. Engkau tidak membantah orang yang di hadapan publik. Kenapa demikian? Karena kalau dibantah begitu, fatahmiluhu rutbatuhu ala nusratil khata', maka kecenderungannya ego orang tersebut, kedudukan orang tersebut akan membuat dia untuk membela kesalahannya. Karena secara umum orang yang diikuti atau punya pengikut itu gak mau dipermalukan di depan publik, gak mau dipermalukan di hadapan pengikutnya sendiri, maka dia akan berusaha membela diri dan cari justifikasi. Wadzalika khata'un tsanin, masyaallah nih. Dan ini kesalahan yang kedua. Jadi, tujuan kita kan menghilangkan kesalahan. Tapi cara kita tersebut itu bukan kesalahan pertama enggak hilang dan justru melahirkan kesalahan yang kedua lagi, yaitu cari justifikasi, membela kesalahan. Sikap membela kesalahan kita itu sikap yang benar apa enggak? Salah kan? Berarti ini kesalahan kedua. Jadi alih-alih menghilangkan kesalahan, justru itu kesalahan beranak pinak. Itu poinnya. Yang awalnya cuma satu kesalahan, ini jadi dua. Walakin talattafi i'lamihi bihi haitsu la yash'ur bihi ghairuhu. Tapi kata Ibnu Qayyim, sampaikan dengan lembut gitu. Lembutlah pada saat Anda menyampaikan, khususnya orang yang punya kedudukan, orang yang punya pengikut, punya jamaah, punya warga dan lembutlah dalam menyampaikan, dan jangan sampai ada orang yang tahu Anda mengkoreksi dia gitu. Atau jangan sampai ada orang yang tahu dia dikoreksi Anda. Lembut, dan harus lembut, lembut, lembut. Itu hukum asal. Sekali lagi, ini hukum asal. Bisa jadi karena nggak ada jalan lain, soalnya itu pakai. Tapi ini hukum asal, selalu berpikir demikian. Bisa jadi keluar dari hukum asal, tapi itu butuh pertimbangan pembacaan peta lapangan yang kuat, dan bukan saat ini kita bahas tentang itu. Tapi kita bahas tentang hukum asal dulu. Ini yang perlu kita camkan. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi berikan nasihat kita, artinya ketulusan kita, kejujuran kita, dan hubungan baik kita dengan a'immatil muslimin, dengan ulama dan umara, dan lakukan itu karena Allah dan ingin yang terbaik buat mereka. Dan semoga Allah menjaga kita semua. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf agak panjang karena materinya cukup banyak dan sayang untuk dipotong. Jazakallahu khairan wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du.